Sajjad Rasulullah menyatakan yang membunuh seorang kafir demi tidak akan dapat mencium aroma jannah. Pembahasan ilmiah seperti ini kan sekarang jarang, jauh dari tengah-tengah umat Islam. Sehingga yang didengar jihad, orang kafir harus dibunuh. Ketidakmengertian umat Islam tentang rincian syariat inilah yang menjadi sebab atau akar permasalahan adanya berbagai macam tindakan teror. Satu lagi yang dapat Anda ikuti, kajian Islam ilmiah kali ini bertemakan bahaya terorisme dan radikalisme. Dengan pembicara Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu. Kajian ilmiah bertempat di Masjid Al-Humaidi Karangkobar, insyaallah dilaksanakan pada tanggal 22 Syakban 1434 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Juli 2013, dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan selesai. Kajian ini diperuntukkan untuk umum ikhwan dan akhwat, khusus akhwat bertempat di Gedung Haji. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Az-Zuhri Leksana Karangkobar bekerjasama dengan Kapolres Banjarnegara. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 085-290-306-030. Ajaklah keluarga, kerabat, dan sahabat terdekat Anda untuk bersama-sama hadir dalam majelis ilmu ini.